Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah min katsiran thayyiban wa barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Kita lanjutkan ya tentang isim istifham. Ketiga, asmaul istifhami, isim istifham. Asmaul istifhami ada watun yus'alu biha an mufradin yatlibu ta'yinuhu. Isim istifham adalah perangkat yang digunakan untuk bertanya atas sesuatu dan meminta ta'yin, kepastian atasnya. Wa asma'ul istifhami hiya, dan di antara isim-isim istifham itu yang pertama adalah man. Ya, lil 'aqili, untuk yang berakal. Misal contohnya, man rafa'al 'alama alal ardil muharrarati, siapa yang mengibarkan bendera di atas bumi yang telah merdeka, yang dimerdekakan. Ma, selanjutnya ma lighairil aqili, untuk yang tidak berakal. Contohnya mislu ma hiyal qasasul lati qara'taha, apa kisah-kisah yang telah engkau baca. Mata lizzamani, mata untuk waktu. Mislu mata hadarta, kapan engkau hadir. Selanjutnya aina, aina lil makani, aina untuk tempat. Mislu aina taqa uzzaqaziqu, ya aina taqa uzzaqaziqu, di mana letak kota Zagazik, itu kota di delta Sungai Nil, ya. Selanjutnya kam lil adad, untuk bilangan. Kam kita ban qara'ta, berapa kitab yang telah engkau baca. Kaifa ya lil hal, untuk menanyakan keadaan. Kaifa jaa Zaidun, bagaimana cara Zaid datang. Selanjutnya ai, ai ya bihasabi ma tudafu ilaih, ai ya, itu sesuai dengan mudhaf ilaihnya. Misal contohnya ayyu talibin najaha, pelajar mana yang lulus. Wal ijabatu anil istifhami bihadhil adawati takunu bita'yini al mustaf hami anhu. Jawaban atas pertanyaan dengan perangkat-perangkat ya di atas, atau perangkat-perangkat ini, adalah dengan memastikan sesuatu yang ditanyakan. Wasmaul istifhami mabniyatun, isim-isim istifham semuanya mabni. Ma'ada ayyu, ya, kecuali ay. Wahia turabu bihasabi mawqihi fil jumlah, maka ay itu di'irab dengan sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Contoh mitlu man fataha misra, siapa yang menaklukkan Mesir. Man ismu istifhamin mabniun fi ma'ali raf'in mubtada. Man isim istifham mabni pada posisi marfu sebagai mubtada. Contoh yang lain, matal imtihanu, kapan ujian. Mata ismu istifhamin mabniun fi ma'ali raf'in khabarun muqaddamun. Mata isim istifham mabni pada posisi marfu sebagai khobar yang didahulukan. Contoh yang lain, aina taqa'ul iskandariyah, di mana letaknya iskandariyah. Ya, aina ismu istifhamin mabniun fi mahali nasbin ala zarfiyatil makaniyati. Aina isim istifham mabni pada posisi mansub sebagai zaraf makan. Contoh yang lain, kaifa haluka, bagaimana kabarmu. Kaifa ismu istifhamin mabniun fi mahali raf'in khabar muqaddam. Ya, kaifa ism istifham mabni pada posisi marfu sebagai khabar yang didahulukan. Malhudhatun, catatan. Ta'ti adawatul istifhami fi awalil kalami daiman kama fil amsilatis sabiqah. Perangkat-perangkat istifham itu selalu berada di awal kalimat sebagaimana pada contoh-contoh yang telah lalu. Wala yasbiquha ghayru harfil jarri awil mudhaf, dan tidak boleh didahului kecuali ya tidak boleh didahuluinya kecuali huruf jer atau mudof. Contohnya mithlu min aina laka hadha, dari mana engkau mendapatkan ini ya. Adatul istifhami masbuqatun biharfil jar. Ya, perangkat istifham didahului oleh huruf jar min, maka ini boleh. Contoh yang lain, manzilu man, rumah siapa. Adatul istifhami masbuqatun bimudafin. Ya, isim istifham didahului oleh mudaf, manzil. Selanjutnya, wa idza dakhala harfu jarrin ala ismil istifhami ma hudhifa minhul alifu al-alifu. Apabila huruf jar masuk ke isim istifham ma, maka dihapus huruf alifnya. Contohnya bima walima wa amma itasa'aluna, dengan apa, kenapa, dan tentang apa mereka bertanya-tanya. Maka ketika kemasukan huruf jar kepada isim istifham ma, alifnya dibuang dari ma-nya. Jadi bima ulima wa amma yatasaaluna. Yang kedua, katsiran ma tuzadu kalimatu dza ba'da man wa ma al-istifhamiyataini. Seringkali ditambahkan kata dza setelah man dan ma, ya, istifhamiyah. Wa fi hadhihi al-halati ta'tabiru dza ma'a ma'asmil istifhami kalimatun wahidatun. Maka pada kondisi demikian, ya, ketika za-nya itu ditambahkan kepada man dan ma istifham, maka ma dan za atau man dan za-nya itu dianggap sebagai satu kesatuan kata. Ini satu contohnya, man za indaka, siapa di sisimu. Man za ismu istifhamin mabniun ala sukuni fi mahali raf'in mubtada. Isim istifham mabni tersukun pada posisi marfu sebagai mubtada. Indaka zarfu khabar. Ya, indaka ya zarf khabar. Contoh yang lain, madza qara'ta, apa yang kau baca. Madza ismu istifhamin mabniun ala sukuni fi mahali nasbin maf'ulun bih. Li fi'li qara'a. Madza isim istifham mabni atas sukun pada posisi mansub sebagai maf'ul bih bagi fi'il qara'a. Lanjut, wa qad yu'ta bi kalimati alladhi ba'da min man dza wa madza. Terkadang kata alladhi ya diletakkan setelah man dza dan madza. وفي هذه الحالة تعرب الذي خبر للمبتدأ والجملة بعدها صلة الموصول. Pada kondisi ini maka alladhi di'irab sebagai khabar mubtada dan kalimat setelahnya setelah alladhi itu sebagai silah mausul. Contohnya man dzalladzi jaa, man dza, siapa yang datang itu. Ya, man dza ismu istifhamin mabniun fi mahali raf'in mubtada. Man dza isim istifham mabni pada posisi marfu sebagai mubtada. Alladhi ya ismun mausulun mabniun fi mahali raf'in khabarul mubtada. Alladhi isim mausul mabni pada posisi marfu sebagai khabar mubtada. Ja'a fi'lun madin wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Ja'a fil madi fa'ilnya dhamir mustatir, tersiratnya huwa. Wal jumlatu silatul mausul, dan jumlah dari ja'a dan fa'ilnya fi'il yaitu silah mausul. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.